مرحبا يا مرحبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rah menungsane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, tadani hidayat yang dibawa langsung Kiai Bonbonan pun dari Jakarta. Ini mohon maaf ya, nanti kalau saya ngomong penjenengan banyak mailbox. Karena ini Pak Jawa. Saya kalau pakai bahasa Indonesia orang Wonogirinya enggak ngerti. Nah, lebih baik saya pakai bahasa Jawa penjenengan enggak ngerti enggak apa-apa. Ya karena enggak ngerti juga enggak apa-apa wong biasa ngaji. Nah, jadi pasti tahu nanti. Kiai, para hadirin, jajaran pemerintah Wonogiri, Bapaknya yang kita cintai bersama, Pak Yo, Bu, undangan Doyo, hadirin wal hadirat ingkang minulya. Niki taning resmi masjid, nggih. To. Jenengan damel masjid ngadep pundi? Kula kudu takok iki aturan gawe masjid nih madhep ngulon. Sampun. Ngetan. Berarti nek salat ngadhep ngulon sah. Lha iki nek resmene masjid kudu takok kula niku syarat niku. Ngetan nek salat ngadhep ngulon. Pun. Ana ngombe munggah. Iki kula takok sik niki. Pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi plat ngadep ngulon berarti niki. Kulone mriko. Nanti ngadep nggih. Kaping kalih kula takon. Panggonan wudune sebelah pundi? Mriki, banyune mili napa nyiduk? Keran. Kula ora takok nek nyiduk paling boten rong kulah. Itu syarat fikih wong aja takok syarat fikih sih kok iki. Rong kulah. Jadi nek rong kulah niku ya sak metu kulataini. Rong kulah. Kali nek diciduk dikemu niku tetep sah nek rong kulah. Nek aku wae ngono diciduk wis mustakmal ngono lah. Jalur medal wudu. Jalur medal saking nggon wudu menuju napa nglewati metu toilet. Tiang niku ngawur. Kadang dalan toilet niku sak ngajenge dalan wudu dadi tiyang bar wudu mlebu nglewati dalan toilet. Sementara wong mlebu toilet niku kadang najis. Nah, niku lak fikih dasar. Iki tingkat lho Den. Nggih pun mboten takok kula nek. Soale nek tingkat makmum yang di atas itu harus bisa menuju imam tanpa mundur. Dadi sak wayah-wayah imam nikal makmum dimanapun bisa menggantikan imam. Itu. Nah, ini sudah dipakai sholat? Belum. Sudah. Nah, kalau belum, kalau sudah, tolong disucikan. Masjid itu ya kudu jinabat. Besok kalau ini belum kan, seluruh pintu itu, ya, kasih gombal. Gombal nanti ini gombal semua. Terus dikasih air nih ke masjid ini. Kasih air, bersihkan, terus diblong banyune keluar, terus kemudian digiring pakai air mengalir. Air mengalir, aja pel, gilir pakai air, giring pakai air mengalir. Nggih. Dan itu dari pojok nganggo anu, nek iso nganggo itu apa? Selang besar, nganggo diesel. Berarti disemprot pakai air mengalir semuanya, nanti biarkan sampai kering. Lho iku jenenge nyuceni, Mas. Masjid, karena wingi sing gawe jangan-jangan ono sing ngompol, ono kita enggak ngerti. Dan iku syaraté. Nggih. Terus nanti diakadkan oleh kodi setempat. Oleh kodi setempat, oleh departemen agama setempat bahwa tempat ini berkedudukan sebagai masjid. Nek dereng dikukuhake kalih departemen agama setempat niku mangke nameng dados musol salat. Dadi harus diakadkan niku masjid kanggo sembahyang Jumat. Ngeten niki. Wis kadang wis tek lali. Mangke niku terus sing ngoten niku sedaya sing ngurus jenengane takmir masjid. Nah niki sing kadang rada angel niki. Napa Quran niku kok innama ya'muru masajidallah kok mboten innama yu'ammiru? Ya'muru kok sanes yu'ammiru. Nek yu'ammiru kali ya'muru nu benten. Nek ya'muru masdare imarah, nek yu'ammiru masdare takmir. Benten. Nah, mula niki nek dicekel takmir, masjid niku ya'muru kudu dimakmur. Makmurke. Lah carane makmurke masjid ngangge ibadah. Nah, iki masjid niku kudu dimakmurke ngangge ibadah, tahajud, duha, nopo. Sebab masjid niku kudu dimakmurke mula haram takmir niku ngandeng masjid. Mula takmir niku ra oleh ngancing masjid. Wong tengah wengi arep salat masjid e kancingan ra oleh. Niku dosa. Sakniki sing usum niku masjid dikancingan niku dosa ngancing masjid. Soale niku mboten Baitul Yanto. Mboten. Niku pun mboten pun mbok apa seneng bangun payane sanes Baitul Yanto niku. Niku Baitullah, Baitur Rahman. Dene ana speaker ilang ora usah dipikir. Mesti ana sing nukokno maneh. Aja dipikir speaker ilang kok dipikir. Sendal ilang iku urusane ana sing mikir engko. Nek dige turu ana sing ngiler, alhamdulillah. Soale ngresiki iler iku ganjarane luwih gedhe timbang ngresiki go godhong. Sampeyan pikir, lho. Iki masjid iki wong sakniki kata sing lali masjid. Ana pitik kok dilalah sampean ra weruh munggah masjid, ngising nelek, ora usah dibalang pitike, ora usah diusir ngoten mawon. Terus ngucap alhamdulillah ana telek munggah masjid. Lho, begitu ana telek munggah masjid, ilmu thaharo, ilmu nyuceni masjid saka telek pitik iso kang kanggo lah nek ra ana telek munggah masjid le praktek piye wong ra ana telek munggah Mas? Mesti mraktekno ilmu niku luwih utama timbangane ra. Sesuk lu ngoten niku mawon wis biasa mawon niku masjid. Pasrahno karo sing duwe niku pun di akidke kangge tiyang kathah ta menta nggih. Lumpun nek empun iki wis aja diurusi pun. Diunggahi pitik ya alhamdulillah. Pager jabone dene kok isih mencolot ya wis pitik dipun lurun-lurun. Nggih. Loh, karena ini bukan nek wong nek menungso, mula nek ana barang ilang cara fikih ana barang keri teng masjid ora entuk jiji kok nganggo tangan ora entuk. Sampeyan ana ketinggalan tas ning masjid ora jiji kok nganggo tangan, sempar nganggo sikil, giringi pakai kaki taruh di pojok. Duh, sampai sakmono lho ya. Sampeyan nek nyikuk ngene padha karo nyolong barang ning masjid. Jet singkir, lho iku nek cara fikih sing sing kaku ngoten. Iki wis ngene engko diumumno nek sapa ngono lho ngoten. Lho masjid. Sakniki kathah tiyang ngurus masjid iki rumangsane omahe dhewe niku sing angel. Disumbang wong akeh begitu dadi masjid rumangsa teke tak takmir. Lah niku sing angel akhire masjide yo. Ya masjide omahe takmir, bae itu takmir. Nggih, lah ngoten niku kita dipen pikirake bayan ta. Dadi wis niki begitu wis diramekno ana wong duha esuk ya kono. Dilalano bakul kawanan kepanasan pengen turu, ben turu. bareng turu. Kok diresiki disuceni. Wong resiki iler niku ora munggo ladoh mawon, nggih. Timbangane turu gerdu panggonan gaple, mending turu masjid panggonan salat. Lho ngoten lho. Cet niku ngoten dadi ana cah cilik mloyo-mlayu rame, aja diseneni. Aja. Sing salah dudu cah cilik, kupingmu sing ora iso kusuk. Nek niku masjid. Benten niku masjid niku ngoten niku cah cilik playon nang. Alhamdulillah. Lah nek bocah ora oleh nangis ning masjid, sesuknya gede melayu neng perapatan sampean stres. Wis mending kecilik nangis. Ngono wis biasa. Wis biasa rasane dadak ribut. Ora oleh cah cilik digon ning masjid nek ngompol ya disuceni. Nggih. Le malah kiai sepuh niku sing rada galak niku karo cecek. Lah niku nek kiai-kiai sepuh biyen nek urusan masjid niku sing galak niku nek karo cecek pokoke. Angkrone cecek plinteng ngono soal e taeke cecek niku nah najis. Oh niku. Saniki kadang masjid caci lek lunga masjid ra oleh. Ngopo ngrameni lho sing salah ora caci lek kupingmu sing salah. Wong kupinge dhewe niki kuping ra profesional. Allahu akbar. Ana ting-ting bakso. Dari ini ke jadi, dari ini bab masjid, ya. Oh. Terus masjid ini yang sabar. Ya, yang sabar. Masjid ini bukan jamaah. Jamaah. Nek makmumnya isi yang sawah, entah ini. Nengke. Misalnya azan duhur rok setengah rolas. Urunge neweng moro, ojo langsung dijak sembah. Enteni. Enteni sampai setengah loro, enteni. Tugasnya imam, mungkin kene sampean pegel ngenteni ya Robbana. Ya Robbana. Isih rung teko. Tombo ati, wong pegel dhewe ya nambani atine dhewe. Lha dene kok ora teko-teko. Diuruki anjang-anjang kok lak teko. Jadi niki keutamaane Mas. Masjid. Terus sebab napa? Masjid itu sebenarnya adalah ruang menungso wangsul dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggo muleh. Sebab masjid itu nggo muleh mula kula takon ngadep ngulon ora. Soale nek ngadep ngulon niki berarti wong kene salat niku mustaqbilal qib. Ngadep qib kiblat. Nah, kiblate dhewe ning kulon ngono. Teng pundi? Teng Makkah. Teng Masjidil Haram. Lah teng Masjidil Haram kok diarani kiblat iki ono apa? Teng mriku enten Kak Ka'bah. Ka'bah niku napa? Ka'bah niku dipun sebat dateng Al-Qur'an inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Iki lho awwala baitin awitane omah. Wudi'a lin-nasi kan digele. Nggih, kangune menungso. Dadi ku omah awitane omah apa to? Niku tengere Nabi Adam pertama medhun teng alam tuh. Oh, Nabi Adam kan kok langit ngono. Dadi menungso niku asline lak mboten penduduk mriki. Penduduk langit mriku, sing asli mriki niku kucing. Wedhus, celeng, asu niku asli mriki. Nek menungso mboten, menungso niku penduduk langit tanggane malaikat, tanggane iblis. Cuman menungso sing sanggup dawuhipun Allah ken dadi pemimpin niku menung menungso mula Nabi Adam didune mri mriki medun kene nggih kono-kono medun dun dun transmigrasi dadi transmigran kaya panjenengan saka Wonogiri budal ning Jakarta lha menungso medun plung ngono lha medun iki Nabi Adam tolah toleh aduh temen yo tak kira niki cerak kampung anyar kuwi. Sampai nabi sementara Nabi Adam didawi sesuk kowe bali dam innalillahi wa inna ilaihi rajiun sesuk mulih ngloh begitu medun lha to temen iki pirang planet iki mau aku tekan kene iki kok nek gak sesuk gak iso mulih ra iso bali mule panggonan medun diparingi tenger paringi wa Watu lah niku sing akhir dipun sebat awal baiti wudi alin nasi lalladhi bibak kata mubah barokah. Oh, Nabi Adam terus nggak itenger go lungo ado wangsul damel malih tambahi malih lungo ado tak malih lungo ado sampai dadi watu ke gede bon akhirnya dulan. Nah, sampune niku Nabi Adam niku terus duwe keinginan kembali untuk bersatu dengan kekasihnya. Soale medune niku ijen. Kira kangen karo Siti Hawa. Hawa, ndide ning dia, Dik, kowe Dik, Dik. Dik sepine nang donya ijen golek warung ora eneng. Layung, layung, carane ngaten niku. Mulai merindukan Siti Hawa layung. Duh, aduh aku kangen. Ngis. Nangis, nangis, 200 tahun coba Nabi Adam niku akhirnya rindu terus belum mulai sampai ada jogumun menungso niku kawitan Nabi Adam medun niku diuji rindu karo Gusti Allah mula tekan saat niki menungso niku sing paling angel nek ngerasa norin niku kangen niku loro loro udunun suntik sawaras enggak tak, sirah ngeluh mbak ini obat loro ndas ini pun baras loro kangen mangan raina ngombe ya raina bahkan ngising ora iso metu wong kangen dong kita tahu ngalami kabeh iki kabeh ngalami kangen wong Arab ngarani kangen sing kenemenen iku hamkun hamkun ku kumprung kumprunge 100 ora mangan ra lah kadang wis ngising lali cewok niku kumprung saking wis kangen niku. Lah terus akhirnya kerinduannya Nabi Adam niku disambut kalir petuke dengan Siti Hawa. Oh, aduh. Lah kok suwe-suwe ana jawaban? Mas Adam. Wah. Mas Adam, Hawa. Oh, bowe ngene endi ya? Goleki ternyata Siti Hawa ini dhuwur gunung. Hawa, Mas Adam. Wah, Siti Hawa langsung cincing sarung medun nguber Nabi Adam. Nabi Adam cincin sarung munggah. Lha Nabi Adam isik kober. Hawa, aja mudun Hawa, jangan turun kamu ya, di situ aja. Kenapa Mas Adam? Aku merindukanmu. 200 tahun kita berpisah. Jangan kamu di situ, jangan turun, aja mudun Hawa. Kenapa Mas? Aja mudun ben aku sing munggah nang dhuwur gunung. Karena kalau kamu turun ke tempatku, aku khawatir nanti dicontoh anak cucu kita ada perempuan ngejar laki-laki. Iki ibarah. Tuh Nabi Adam munggah, mau munggah kok tenan niku. Wah akhire ya wis biasa wong kakasih kepethuk ya teletabis rasane. Serangkut dene. Woi lah. Peristiwa sebesar itu karo Gusti Allah cek gak dilalekno karo anak putu diparingi tenger kasih tugu namanya Jabal Rahmah lho. Ku Gusti Allah lho ya. Gusti Allah niku masa lalu niku mboten nameng diceritakno. Ndak cuma diceritakan, bahkan tugu-tugu peringatan dibuat. Lho sakniki anggere wong kok gething karo peringatan, gething karo tugu-tugu. Iki mesti rapatek ngaji wong ini. Musyrik, ngono sing ngono. Apa pahlawan mati kaya tugu musyrik. Lho kowe iki piye tedul to? Gusti Allah ya wong medun dikek tugu jenengane Ka'bah. Petuk tiga itu gujeringi Jabal Rahmah. Nah dari situ manusia beranak pina teko Jabal Rahmah niku. Keng situ dari kemudian berpindah-pindah. Wong panganane angel gih pindah. Sing manggon ning Arab isih ayu ganteng, irunge bangir. Sing pindah Londo di rambuti abang, gede ngoten niku. Sing pindah Afrika berubah dadi ireng gosong kaya kopi. Sing pindah Cina tadi tembem-tembem sipit si sipit. Nah sing pindah Wonogiri tadi cilik-cilik pesek-pesek rembes rembes ini jadi itu memang ngono tak asli ini kata ini lah menungsa dikongkon ngadep kiblat kanti sholat icik rali ora lali asal usul usul lagi oh itu toh so aku mulih rono innalillahi wa inna ilaihi rajiong. Terus menungso dikongkon moro teng Jabal Rahmah lungo haji niku wajib nang Jabal Rahmah cek roh Oh iki to, Mbah Buyutku petuk kawitan ning kene iki kene iki. Oh, oh, oh, oh, oh. Supaya napa? Menungso niku rukun karo sepadha. Padha. Wis kae rasa gonta-ganti. Ya, ndak wonge tolah-toleh delok sampean gonta-ganti. Wis nang teko ngadeg kae 2 jam ya 2 jam ya. Rasa gonta-ganti nggih. Wis ngono sing ngadeg ning mburi sing ngadeg ning kene-kene. Banser iki senengane gonta-ganti ya. Nek kepengin ngadeg bareng kene kabeh jejer ngene. Lah nggih ngeten-ngeten iki sing jogoni. Jogoni NKRI ya ngeten-ngeten iki. Ah nek ra ana banser wis mawut negara iki. Ya wong kula niki ya kobose banser tadi ya. Sing taklem ya banter nggih. Wong iki dikare kali Allah dikongkon untuk mengingatkan diri kepada tugu-tugu peringatan ini. Menungso niku haji niku terakhir kene kempundi? Delok Jabal Rokh. Lah kok nunggu ning kono? Kenapa? Karena manusia akhir zaman kalau tidak diingatkan seperti itu pasti lupa. Dikira menungso niku ora sedu, ora sedulur. Delok Cina musuh, delok Arab apa bola, delok Eropa musuh. Lah ora dielingno Gusti Allah, menungso iki tawur tok. Karena pasti akan lupa lah karo Islam dikongkon delok rono. Oh, masih yo Arab iki biyen yo kok kene, Cina kok kene, Afrika kok kene, Eropa yo kok kene. Lho mek ngono tho asline niku. Celing. Oh, napa to sing Arab kok ayu ganteng wong pindah nang ning. Lho yo Arab kudu ayu kudu kan ganteng soalnya ra ono banyu. Lah nek ra ono banyu yo kudu ayu kudu ganteng supaya nek ratus tetep ayu tetep kan. Lah wis elek ngene ratus yo tembelek. Sing Eropa berubah menjadi tinggi besar rambutnya merah. Kenapa? Karena yang Eropa mengalami musim dingin. Harus besar dia. Kalau dia tidak besar kecil-kecil ngene kedinginan mah mati katuen. Mula karo Allah digawe gede. Karena kalau musim dingin matahari hilang, ultraviolet gak ada, pigmen kulit berubah dadi bintik-bintik kaya kulite tekek. Makanya di bulan Desember, bulan dingin, mereka lari ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Cara wong Wonogiri dede. Lha mula Gusti Allah ngendikake waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling pengertian. Kulo mboten patek cocok dengan lita arofu dimaknai saling mengenal. Kulo mboten patek cocok terjemahan saling mengenal. Kenapa? Karena mengenal itu masalah. Kulo kenal tikus tapi pengen nuduk dasi mawon. Tapi nek ta'aruf bimakna pengertian enak karena niku sakjane kan bahasa Indonesia niku mati nek ketemu bahasa Arab. Bahasa Indonesia terlalu mudah ketemu bahasa Arab KO. Ta'aruf bahasa Indonesia enggak punya. Maka dia menggunakan mengenal. Lho bahasa Indonesia itu aja meneh petuk bahasa Arab, bahasa Quran. Wong bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa mati kok. Kunduran truk ngono apa? Ayo kula pengen ro, bahasa Indonesia ini kunduran truk. Mati bahasa Indonesia ini ra iso pisan. Ampun pisan. Lho bahasa ini mati. Cirit. Ayo bahasa Indonesia ini pecirit. Kecirit iku lho. Ayo. Terus open ora iso. Mula kalau pakai bahasa Indonesia polisi itu paling pertama kali musyrik. Hati-hati. Saya tanya Pak polisi. Saksi itu apa? Saksi. Saksi itu apa? Orang yang mengetahui, melihat, mendengar. Nanti saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sampean pernah melihat? Begini bahasa. Lho mulo nek basa Jawa, asyhadu annakseni ingsun alla ilaha, ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Beres lho bahasa. Mulo bahasa-bahasa donya niku nek petuk basa Jawa ngono imbang, nek bahasa Indonesia kata sing mas. Bahasa Arab petuk basa Jawa ngono malah komplitan basa Jawa. Wong Arab nek ngarani pari niku rush. Wong Inggris rice, wong Jawa ya engko sik nek sik cilik ya wine. Nek cilik wine nek gedhe pari. Nek dipanen gabah sisane. Apa nek wis digiling beras sisane dedak. Nek gilingane cuwil-cuwil. Bener. Buntel godhong, lontong, buntel janur, kupat, lonjong titik, lepet, ora dibuntel, sego, gondol cecek siji, upo, diublek-ublek, bubur, silite gosong, intip. Lora kepangan, garing, aking. Bahasa Jawa komplit nih Jawa. Mulane wong nek wong Jawa niku kepethuk sapa mawon indah. Maka orang Jawa itu berada dimanapun uripe indah karena bisa berbicara dengan segala pangkat dan segala situasi. Meniki. Lha niku mulo teng Jakarta wong Jawa ya karo sapa wae ya iso. Saya ya mek iku tak pancen dene ta. Nek wong Jawa petuk wong dhuwur ngono dalem kawula lo nek padha aku kok ya ngono nek sapa mau sing ora ana oh menika sampun kapundhut sing niku oh niku tilar donya ane niku oh niku sedo ane niku oh iku mati ane niku oh iku bangka yo bahasa Jawa niku. Makanya menyesal panjenengan enggak bisa bahasa Jawa. Iki bahasa komplit, bahasa Jawa niku komplit-plit. Makanya sampean jangan pernah malu menjadi orang Jawa. Jawa iki komplit bahasa Jawa niku. Sak komplit-komplite plit. Dulure ibu sing tua Pakde. Sing enom Pak, paling ana wong Jakarta, Om. Om kabeh, anger wedok tante. Soale nek wedok tante wong tanpa telur. Nek sing lanang Om wong omong tok. Lho, lengkap aja wae. Wong Arab iku nek muni tiba iku sakata. Nek wong Jawa ya delok tibane. Mengarep ngono nyungsep. Lematok lambene nyosop. Glundung-glundung koprol. Mengburi ngeblak mrene nglem lengkap Pak Bupati Pak Yanto Nendro niku sare iki tilem kekasih kita bubuk amula bubuk yang nek wong biasa tuh turu ngisore onten mijak le batang rene. Ini bahasa mangga lho. Kula niki kadang tak pikir-pikir nek Jawa iki ya wis komplit tenan. Apa-apa kok uwi apik mlane Jawa niku urip ning dindi niku iso urip awor menung. Iso ngono kono orang Jawa, nang kono Jawa, Jawa lho, Jawa kabeh. Lah iya mung iso ji. Dalem. Apa? Oh iya. Ana jo dalem ji. Insyaallah gimana. Lho, ngarep nyaduk balik. Amit sewu kula saduk nggih. Lha maka waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, harus saling pengerti. Pengerti mulane awak dhewe niki wong Islam digongkon ndelok Jabal Rahmah, biar punya saling pengertian. Jadi jangan emosi ndelok wong Eropa masuk ke Nusantara, ke Indonesia terus katok-antok di pantai-pantai. Itu karena mereka kesini mau berjemur karena pada saat yang sama dia kehilangan pigmen karena tiada ultraviolet dan tiada sinar matahari. Maka siapapun pemimpin di negeri ini ojo gawe perda syariat. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ora oleh. Itu tidak mengerti bahwa mereka butuh ke sini untuk berjemur. Nek londo berjemur di pantai sampean ra kuat nahan syahwat, yo ojo rono. Tunggu. Rekreasi aja ning Kute, rekreasi teng pundi? Teng Wali Songo ngono dul. Wis ngerti panggonan pantai udot tok mrono, haram. Lho piye iki? Pancen golek perkara. Orang Eropa kalau musim dingin kita mesti mengerti ndak ada daun dia. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Mulakno bulan Desember ya ya Natal ngangge godhong cemoro, bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuman itu aja yang enggak rontok. Makanya Natal ya asli kene ngono iso godhong jambu. Iso godhong opo kuwi? Godhong jati, iso godhong jambu mete, iso. Lho makanya para santri jangan emosi. Setelah ini jadi masjid, Pak Yanto enggak boleh marah. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Karena cemara pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah. Ini. Islam itu sangat rasional. Jokowi wong saiki. Delok film Korea, kafir. Lu iki karepe opo? Wong dhek rumangsa kalah ganteng tok terus ngafirno wong delok film Korea. Korea ndak boleh gitu. Mlebu gereja kafir. La ilaha illallah. Nek kartune iku as, meskipun ngisine mlebu ning kantor XL, ora bakal keliru sinyal, Dul. Para pendiri bangsa ini bergantian. Habib Umar di Yaman sana. Biasa dolan ning gereja piye Kang kabarmu? Ape piye umatmu sih oke ora? Fasih. Lu biasa. Lu kita ini sekarang orang usil. Ada film ngekei tumpeng nang pendeta. Kafir. Lu apa tuh? Karena kamu enggak ngerti tumpeng ngertimu sego biryani tok. Ketine kebuli tiba-tiba perlu tumpeng. Kafir. Lu nek ke tumpeng kafir. Wong sak Indonesia kafir kabeh. Aku iki tukang gawe tumpeng, Dul. Jadi tempat jenengan kan banyak yang begitu-begitu, Ustaz. Makanya sampean mesti lihat ke sini, indah di sini. Iya ngaji lanang wedok campur sebelah kono lho nang wedok lanang. Indah, ora ngopo-ngopo kok wong kene iki. Apa jawil-jawil ya ora. Nah, cara berpandangan Islam yang seperti ini orang enggak mau. Karena ini butuh ilmu. Butuh ilmu kenapa disuruh lihat Jabal Rahmah? Harus bisa memahami antar bangsa. Kenapa orang Eropa begitu? Kita mesti ngerti. Kenapa orang Afrika hitam gosong? Ya mesti harus hitam orang Afrika karena Allah menyimpan singa di Afrika. Afrika, lalu ini kami putih diuber singa, para kita. Yang Cina dibikin tembem sipit karena kalau musim dingin, salju turun mataharinya keluar. Silau, yang ini sesu ya. Lah kenapa yang kita dibikin kecil-kecil pesek-pesek? Tidak ada masalah. Karena Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling indah namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah negeri Indonesia? Tidak ada. Lu ini kibis didom kali gue, maka harus pengertian. Kita ini negara paling enak santunya. Maka jangan kemudian kita punya kiblat kemana-mana selain kiblat sholat. Wong Eropa pengen menjadi Indonesia. Orang Arab pengen tadi kaya wong Indonesia. Orang Cina pengen kaya wong Indonesia. Jam sepene pengajian isek guyu. Isek rawa Indonesia. Orang Eropa kalau tidak punya pekerjaan mati. Kenapa? Karena pekerjaan disiapkan oleh negara. Lah ning kene ra digawean urip. Angger gelem gawe setrum, urip nyetrum ning kali. Golek entung. Urip. Negeri paling indah itu kula niki nek cara wong biyen ngene Ibnu Battuta. Seluruh negeri di dunia bahkan sampai pelosok yang paling terpencil wis tahu tak parani wek kula. Saya enggak pernah merasakan keindahan seperti indahnya Indonesia. Ra mula wong mengandaikan menjadi bangsa mana wis dadi Indonesia sudah. Kita diciptakan Allah di Indo. Jadi sudah ini bangsa kita. Ciri-ciri pesek-pesek enggak ada masalah. Tapi sekarang kadang orang dibikin bangsa kita ini bangsa jelek, bangsa enggak lah. Bagaimana kita disebut bangsa tertinggal? Kita ini paling maju hari ini. Hari ini paling maju di bangsa kita ini. Cuman kok kagel kita ini paling maju? Ya kita paling maju karena bangsa kita ini bisa hidup dengan cara yang berbeda. Beda. Eropa kehilangan gandum. Dia mati. Maka dia menumpuk gandum seluruh dunia. Untuk apa? Cadangan hidup selama satu tahun. Karena hidupnya hanya pakai gandum. Kemudian menyiapkan daging, susu di atas no jenengane keju, dibosok no namanya yo. Yo, gedle kita sampean hitung panganane dhewe. paling akeh mulai sego, jagung, telo, uwi, gembili, tales, ganyong, erut. Paling banyak lah. Orang Arab memang ikut apa kurma, roti, daging, kehilangan itu mati. Afrika percepatan makanan dengan ekosistem yang ada berbanding lurus. Nandur telo dintekno karo celeng. Nandur jagung disik-disikan karo munyuk. Nandur apa mereka enggak bisa. Makanya makanannya ya sama-sama berlari dengan manusia. Ya padha kidange ngono ae nek hayina rantek mangane jikuk rumenungsane udah gitu. Dino panganane ya cuman gandum. Gandum dan kemudian yang ada lah dipanjangno dadi mie. Mula ben cepet ben awet nganggo sumpit. Mie kok dicampuk ya cepet. Ini bangsa kita kok. Loh makanya dalam teori percepatan ekonomi dunia, kita boleh disebut pendapatan per kapitanya paling rendah. Tapi kesejahteraan bangsa ini tidak ditentukan oleh pendapatan per kapita. Gak bisa. Makanya tahun 99 kita mendesus datang menekan Pak Harto, bahwa bangsamu kalau gak utang sama IMF, tahun 2001 bangsamu mati. Pertanyaannya sampai sekarang bangsa kita enggak mati-mati. Seurep ini teorinya yang salah nopo menungsone sing pancen ra iso mati. Mereka gumun urip kita. Haji paling banyak dari Indonesia. Seluruhnya pakai WhatsApp, kita pakai WhatsApp. Seluruh pakai handphone, kita pakai handphone. Kabeh nganggo Facebook, kita nganggo Facebook. Pesawat bahkan menjadi alat kendaraan terbanyak di Nusantara. Mana bangkrutnya? Nek teori per kapitane terserah mati bangsa ini wis kebien, tapi faktanya tambah suge kita ini omah biyen ndi yo delok sing desa tambah suge saiki tembok kabeh omahe biyen masjid per kayu iki masjid tembok tanpa njaluk medun dhewe lho ngono ngersula kita bangsa yang gagal. Saya seperti melihat orang kalau lihat matahari kemudian gak kuat matane merem srengengene ra ono. Lho gitu. Kita punya presiden iso gawe jalan tol. Ngono ra syukur belas. Pengene lewat jalan darat sing biyu-biyu ngene iki wong gendeng mangan apu. Nduh. Ini bangsa ini percepatannya majunya luar biasa. Sae bocah mesti ono lho. Kiai handphone Samsung. KI lho. Pembantu rumah tangga ini halo karo goreng sego saiki halo lho. Terus kurang makmur apa bangsa ini? Sehingga kita selalu mengatakan bangsa ini tertinggal, kriminalisasi ulama. Ulama mana yang dikriminalisasi? Cen ulama sing kriminal. Lho kayak gini nih kita enggak pernah rasa syukur lho ini lho bang. Bangsa makar biar kita tidak lupa, kita disuruh lihat Jabal Roh. Rahmah. Satu ketika Ka'bah ini hilang, nggih. Satu ketika Ka'bah niku hilang. Runtuh sehingga anak manusia ini tercerai-berai pandangannya, wis gak duwe, wis kepaten obor cara wong Jawa. Karena kepaten obor kehilangan identitas dan simbol, akhirnya Allah ngutus nabi coba. Kongkon goleki tilase nabi ya, Adam jenenge Nabi Ibrahim alaihis salam golek-golek ngono. Dicari gowo anake cilik karo bojone, dicari tilase Nabi Adam ini di mana? Ketemu akhirnya. Ketemu di mana? Ketemu di sebuah lembah. Ya Allah runtuh, dibangun ulang kali Nabi Ibrahim kanthi ndonga, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum" ya syukurun, ya Allah, wis tak titipno anak putu kuning panggonan kene tangentang supaya napa gelem salat bajek atine entuk apa disenengi wong entuk rezeki wah-wah. Selalu dikembalikan kepada titik di mana manusia itu berasal. Akhirnya wong duwe kiblat malih. Nabi Ibrahim terkenal sak donya, duwe anak kalih, satu namanya Ishak, satu namanya Ismail. Saking Ishak lahir Bani Israel. Saking Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad. Muhammad. Sampai akhirnya kiblatnya pindah, Bani Israel kiblatnya Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad dikembalikan ke kiblat awal Masjidil Haram. Mula awak dhewe niku cek gak lali asal usule umat Nabi Muhammad kiblatnya Masjidil Haram. Dan kok nek wis ngene iki terus piye? Sing siji kiblate Masjidil Aqsa, Yahudi Nasrani, sing Islam kiblate Masjidil Haram. Cek ora tawuran karo Gusti Allah Nabi Muhammad diulangi napak tilas sejarah Nabi Ibrahim jenenge ibadah haji biar tahu sejarahnya. Jejak Nabi Ibrahim diabadikan jenenge makom Ibrahim. Jejak Nabi Ismail diabadikan jenenge Khidir Ismail. Tempat berlarinya Siti Hajar diabadikan dalam Sofa Marwah. Ngelempari setan diabadikan dalam Jamarat Ula Wusta. Aku balu Islam ngulangi wong cek gak kepaten obor. Suruh napak tilas sejarah masalah. Lalu lu ngono saiki ana wong kok gething karo sejarah masa lalu, muni musyrik musyrik musyrik musyrik. Islam itu ngajarkan menghadapi jejak masa lalu. Nah. Lu akhire kok wis duwe jejak masa lalu, Islam ndak kehilangan obor. Sing kono jejake Masjidil Aqsa ya wis dirukuna. Mula akhire Nabi diangkat Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj apa yang terjadi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, seko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Kenapa minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kok mboten minal Masjidil Haram ilal Borobudur? Karena yang terjadi turunannya Mbak Ibrahim ono sing kiblate Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Lah engko nek wis petuk piye ya wis wong kiblate rono, dongakno. Mula nek salat kongkon donga kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah Ali Ibrahim is apa? Yahudi Nasrani Ali Ibrahim. Dungakno muga-muga bali nang dalane Allah. La ilaha. Da. Nabi Muhammad ini mengajarkan manusia cek gak lali asal usul usule. Lho niki nek cara wong Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun dimaknani urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi ngono to. Lha mila akhir zaman biyen niku wong Jawa niku cek ora lali sangkan paraning dumadine ngeten iki. Wong Jawa niku diulangi. Sebab wong Jawa niku ulangane paling gampang niku nek nembang, nggih ta? Wong Jawa niku lak hobine nembang, nyanyi. Wong Jawa niku nek dinyanyekno niku gampang. Weruh semut ya nyanyi semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Baru lintang ya. Kening tawang ono lintang cayu nembang. Bojo minggat nih sempet nembang nih wong Jawa. Dang Bali Osri nembang. Duh. Bahkan wong Jawa ini ku duwe tembang sing wong santunya ora ono sing duwe. Jenenge tembang silit. Demok silit, budi kenayu kan. Kendang jebol ora wong Jawa. Duh. Lha ya iki, lha mula kaya ngene iki kali para wali mbiyen. Cek wong ora lali sangkan paraning dumadi diulang nembang. Tembange dijenengke tembang macapat. Macapat niku napa to? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Nyawa niku ing akhirat niku lho. Medhun alam donya manggon jero ro. Raga lan nek raga gawean jati sira srana wong tuane mangan mete, mangan pelem, mangan telo, mangke dioplos karo weteng, ono sing metu ngarep jenenge umbel. Tu ngarepne jenenge uyo. Ampas metu mburi jenengane tahu. Lah wonten sing disimpen niku namine nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan sebab dawuhipun Allah idza arata syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah nutfah niku ditampung teng sulbi mriki. Ane irung nek umbele penuh pengen sisi ye, taek nek penuh pengen ngi. Ya sulbine nek penuh ya pengen ngoten niku. Mangke golek-golekan bapak karo ibu, mangke dicampur dioplos nika. Terus dadi segumpal darah, petang wulan dadi segumpal daging. Lah nek pun dadi daging, lah niki nyawa diceluk dul medun nggih ya Allah. Engkau nengkono iseling orang aku pengiranmu. Alas tu birobum nyowo jawab kalu bala syahid nanggi ya Allah kula dadi saksi di penjenengan Gusti Allah. Fanfukur ruh, mula ruhani ditiup ke dalam daging. Akhirnya daging yang urip. Begitu urip, tok tok tok, emplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, dukuli, ram, rambut. Sangangulan proses kesingisasi, ram, rampung, metu. Begitu metu, ya sing ketok rogone bungkus, nyawone manggon ning jer, jero. Lah rogo tergantung sing gawe. Nek sing gawe pesek, ya metune pesek. Sing gawe bangir metune bangir, sing gawe ireng metune ireng, sing gawe ayu ganteng ya niki metune. Oke, lha niku menungso, iku ulangane wong Jawa mbiyen. Nah, nyawa medhun niku kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol, gandoli. Siki jenenge jin korin kali hafadho. Wong Jawa rapati paham kok jin korin hafadho. Siji nyasarno, siji gandoli. Akhirnya napa kali para wali sepuh mbiyen dijenengke dulur papat limo pancer. Nah. Mula pancer niku nek butuh napa-napa, iso nganggo dulur tengen, dulur kiwa. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen, tirakat maca ya Rahmanu ya Rahim, I love you, pitung dina pitung bengi ngono. Nek ora gelem tirakat nganggo jalan tengen ya Rahmanu ya Rahim, ya nganggo dulur kiwa. Sunnah mataka diajiku jaran go. Ya, yo I love you, padha mawon. Pengen rasa nek nganggo dalan tengen tirakate maca la haula wala quwata illa billah. Nganggo dulur kiwa ya sunah mata kaji ajiku bantung bondo. Oh ya padha rasa nek pengen sugih tirakat nganggo dulur tengen ya fatahu ya razak. Ya salat duha ya sugih nek nganggo dulur kiwa. Ya nggo pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya sugih padha mawon. Lha mula kiai kali dukun niku padha. Angger tirakate kuat ya dungane man. Endi? Lah kita golek pitik ilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun ra tau wates ya ketemu. Ketemu. Lah padha padange kok. Meng padange siji sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang kake lampu baterai sentolop ya pitike ketemu, gawe blarak digendel di kobong ya pitike ketemu. Ketemu lampune isih blarak entek kok. Kobong ngono tok. Mulai bedane nar karo nur ngono kuwi. Iku nandhakaken para wali ngaji kitab Ihya'ul Ulum Muddin. Lha mula lakone menungso cek ora lali sangkan barane dumati tembang kawitan jenenge Mas Kumam. Bang napa kemambange nyawa medhun alam donya sambut ngapati mitoni wacana Qur'an. Nek petangulan wacana Qur'an, pitungulan wacana Qur'an nyambut nyawa medhun supaya anteng manggon jero raga nafsul mut Maina, ane wis tembangin Mas Kumambang. Bareng ngoten niku kesusul tembang mijil, bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek mijil lanang akeh kae wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah nek wandu. Ya siji setengah. Lah mijil, nek wis bar mijil tembange kinan kinanti. Kinanti niku sangono no kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. Nggih, ra gelem ngaji ya saduk. Mula teng mriki mangke enten TP iki TP. TP anggih enten. Enten diulangi ngaji ya. Lha niku, nek wis bar ki nanti tembange napa? Si sinom bocah bakal dadi cah enom wis mulai ndap. Ndablek ra kena tuturi, mula nek ki nanti sangoni sing tenan soalé bar ngono kesusul si sinom bakal dadi cah enom ra kena tuturi diulang ndablek. Nek wis bar sinom tembange asmara nah, no, mulai ke Taman Asmara, wis mulai jatuh cinta, tak kucing rasa coklat, ora kena dulu uru. Nek wis bar Asmara ndono tembangi gam, gambo bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga laki rapi wis duwe rumah tangga ora kena diulangi wisan. Apa meneh nek wis bar gambo tembangi dandangku. Gula nek ketemu dandang ya legi, ketemu dandang ya pahit, ketemu gula le legi. Nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh. Ini tau kaya Pak Yanto, ngono ya gula. Oleh bojo wis rupane elek, ora tau duwe dhuwit jenengane ngramal togel ya dandang iki pahit. Maka dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan. Ngoten. Lah nek wis bar dandang gula, menungso kesusul tembang dur durma wis wayahe berdharma. Bakti cara gedhang metu wae nggo pakan manuk, cara pelem metu wae nggo pakan codot. Woi menungso apa? Mana buah kehidupanmu? Nek ndek bondo ndi bandamu sing mbok dharma baktekno? Pak Yanto duwe bondo Dharma Bakti gawe mes masjid. Sampeyan duwe bondo Dharma Bakti mopo? Dharma Bakti no bandamu. Nek duwe ilmu mana Dharma Bakti ilmumu? Nek duwe tenaga mana Dharma Bakti tenaga? Tenaga ilmu ra duwe, bondo ra duwe, tenaga medit ya wis rampung. Karuan gedang ra metu wae ditebang go pakan sapi. Pelem ra metu wae tebang kanggo gedhek oh malah menung ditebang gawe apa ora wong doyan. Lho mulut durma iki wayahe berdharma bakti, sabare berdharma bakti hati-hati menungso orang yang berdharma bakti waktu durma kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur nggih. Maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat saiki uber putune ra gelem adus melet meh. Melet iki pangkur nang mungkur nang mlebu masjid. Nang mlebu rene nang rene nggih. Nang mlebu Darul Khairat mriki nggih. Durene ra ketang setahun pisan riyaya lunga. Wayahe wis wayahe pangkur nang mungkur. Nggih sing nom-nom waktu sinom bali nggih ndableke kok demit. Hati-hati nek sinom ndablek kok demit tatone sak naga mangap kok wis mengkeret bar cacing. Ha wis iki nang mungkur sampe nang mlebu masjid. Kan nek nek sinom kan tato mangap nek wis wayahe pangkur mesti wis mengkeret cilik ngono. Tato Garuda iso dadi kemprit pisan. Ha iku wis wayahe mungkur nang mlebu masjid. Mungkur kok ora nang pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat. Roh copot rogo sak sukmane terakhir tembangnya pucung sampean dipocong seluku-seluku bah watok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petruk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh merobuka Allahu Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah. Malaikat mungkar nakir ngamuk, goblok muni Allah ora tau apuk rene tepak. Ditahan kali malaikat Raqib, aja. Sepiye iki muni Allah ora iso? Iya, ilat ono kiri. Ilat jati srana ora duwe ali batak duwene ana cara. Ana wis gelem belajar, wis lho anggere pengajian ya teko. Anggere ngaji selapanan teko, apa-apa kok pengajian teko. Tapi kok turu? Ora apa-apa wong sinau iki turu oleh. Nek melek ya matane ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji. Lah nek turu ngene iki, ya bokonge tok sing ngaji. Mungkin paling mung ditakoni endi ganjarane matamu pun telas ya Allah. Lah kok entek? Oh, kula ndelok wong bokonge lho. Wow, ngono ya entek. Lah ganjaranmu sing iso kira-kira endi sing teng bokong tesih ya Allah. Ya wis hitung bokonge wa tasyadu arjuluhum. Oh ya bokonge ana ganjaranane ngaji. Wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Lah nemula nek ngene iki niati niati belah. Belajar, syukur-syukur nek mriki eneng tori, torikoh nang melu sampean, tu daftar, yai kula derek torikoh, wiritane ping pinten ping 100, mboten kuat yai, nah kok ora kuat, ping gangsal mawon nggih, masih 95 sapa, jenengan, ngono, nah jenengan kan sopir, sopir ini ya kudu melek, maca plang, nah kula penumpang, sementing melok numpak, turu melem, tekan gon, ngono, nah. Lang kula sampean diulang teng toreko lak diulang nyebut lambene ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambene diulang kita aku terus diulang matane ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah turu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene. Lha niki wis diulang, lho kok sampean sak wayah-wayah mati kecatet mati nih wong gelem belajar mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti. Allah, mulo ngaji ngene iki niati mawon nyekolahno bokong sampean turu-turu wae ning bokonge aja diangkat ning ngono tak. Dene ora gelem sinau takoni merobuka. He. Marwe tapuk malaikat tepok canggah gulune kek melet eh langsung dadi waring cemplung nang neraka diudhek angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil katarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok basa mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah waring udhek-udhek gantung siwur tarangan bodol gedebok basa lho ngene ulangan wali pok nekno ulangan Hindu tapuk lambemu gitu. Wale wong ana giri iki Hindu, Hindu, musyrik, saiki sruwegep kula ngipe kruwu. Bal kula ngrasakno. Lha iki pelajaran lawas. Sebab nopo? Nek ora diulang ngene, biyen wong Jawa iki ora paham. Bangsane beda, agamane beda, rupane beda. Lu mangkane wali biyen nek ngulang indah wong Jawa ngono. Lah begitu lagu Macapat wis entuk, akhire gekke musik. Napa? Musike. Musike slendro pe pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No ya ning kene ngaji kadang nongkono nyolong pi. Te wong urip ya ngono iku kadang apik kadang elek ya nang ning nang nong nek apik terus malaikat elek terus iblis. Tapi nek pengin pungkasan apik dangdang dangdang gung ayo dangdang balik nang sang yang a agung lah wong ngono kiri kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang no yo terus dikelompokno kayak imangan tumpeng wijiane cempret kape wijiane telu mawar kenongo kan antil uripmu ki mawarna-warna kenongo no kenongi ning ati mu kudu kantil nang Gusti Allah lu carane mbiyen cek wong Jawa ora lali sangkan paraning dumadi dumadine lho mula wong Jawa niku tetep diulang nek Nabi Muhammad diulangi munggah mendhuwur ngoten nika lah awak dhewe sing ning Wonogiri ya diulang urut mung munggah mula Islam niku ana ahli sunnah wal jamaah apa iku ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah niku wong niku nabi wal jamaah nabi niku sapa soha sahabat wong sing petuk nabi ya wong Arab ana irunge mbangir jenenge ya Abu Bakar wong sahabat nabi ora ana sahabat tok tukimin ora ana lah terus ana menungso sing bejo petuk nabi terus ana sing ora patek bejo nanging petuk sahabat ra petuk nabi lah wong sing petuk sahabat niku jenenge tabi tabiin nah wong sing petuk tabiin jenenge tabi'ata Biain, awak dhewe iki ora petuk sapa-sapa petuke iki ya. Kiai mulane diurut awak dhewe niku jenenge tabe'ut. Kaya kula ngene niku ora petuk nabi langsung, kula Islam diulang bapak kula. Dadi kula niku wal jamaah wis wal jamaah kiai mriki diulang bapak kula. Bapak kula diulang gurune enten namine Kiai Khalid, Kiai Hambali, Kiai Faqih, gurune bapak kula. Lalu gue diulang kali Mbah ya Abdul Hadi ya. Mbah Abdul Hadi ngerti iman lu diulang kali Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngerti iman diulang karo Kiai Asy'ari bapakne piyambak. Pondokne tengene Mbah Khalil, pondoke tengene Mbah Soleh Semarang. Mbah Asy'ari ngerti iman diulang gurune naminipun Mbah Khairon. Mbah Khairon niku Purwodadi mriko. Mbah Khairon belajar niku tengene Mbah Abdul Wahid Solo 3. Mbak Abdul Wahid belajar tengene Mbak Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim mondoke tengene Mbah Sufyan Tuban. Mbah Sufyan mondoke tengene Mbah Jabbar Tuban. Mbah Jabbar mondoke tengene Mbak Abdul Rahman Lasem. Mbak Abdul Rahman mondoke tengene Mbak Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo mondoke tengene Mbah Kiai Mbah Sunan Geseng. Sunan Geseng mondok tengene jeng Sunan Kali Joko. Sunan Kali Joko mondok tengene Sunan Bonang. Sunan Bonang mondoke tengene Sunan Ampel, Sunan Ampel mondoke tenggene Mbah Ibrahim Asmoro Konditu Tuban mondoke tenggene Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro mondoke tenggene Syekh Muhammad Pase. Syekh Muhammad mondoke tenggene Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo. Syekh Ahmad Jalaluddin mondok tenggene Syekh Abdul Malik Mongol. Niku muridipun Syekh Alawi Amil Faqih mondok tenggene Syekh Ahmad Sohib Mirbat mondok tenggene Syekh Ali Khaliq Qasam muridipun Syekh Alwi muridipun Syekh Muhammad muridipun Syekh Alwi muridipun Syekh Ubaidillah muridipun Syekh Ahmad Al Muhajir muridipun Syekh Isa muridipun Syekh Muhammad muridipun Syekh Ali Uraidi muridipun Syekh Ja'far Shadiq muridipun Syekh Bakir muridipun Syekh Ali Zainal Abidin muridipun Sayyidina Hasan Husain muridipun Sayyidina Ali lah iki sing murite langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Lah mula kiai-kiai nek gawe masjid ning kene aja dibayangno kaya masjid Mekah. Masjid kene iki pemancar lho. Lokal sinyale kadang ono, kadang ilang. Allahu akbar. Wis kusuk sinyale ilang ngono ting ting ting bakso. Lho pangkate kita niki murid ya Allah. Allah maklum ini ki kadang kudu dieling mulo kita nih dieling nono khol lu ni gula cara ni ben ora kepaten oh obor ziarah makam wali lu gini Kaya ngeten iki wulan wong Jawa ngarani wulan Suro. Sampeyan kadang ana sing ngarani wong Jawa wulan Suro ora mantu tahayul, musyrik. Merini otak tapuk lambimu kae. Wong Jawa mesti rawani mantu nek wulan Suro, rawani mindah omah, rawani opo-opo. Sebab wong Jawa ngarani wulan Suro niki seko tembung Asyura. Wulan Asyura niku wulan sing paling medeni di antara bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Asyura terjadi peristiwa paling tragis pembantaian putune Kanjeng Nabi, putune Nabi teng Persia mriku dibantai tek-entekan di Karbala. Sebab nopo enten konflik politik kali Yazid bin Muawiyah. Jadi zaman ojo bayangno khilafah ojo zaman bayangno iku biyen paten-paten. Patenan mulo ISIS bayangno khilafah yo paten-patenan nang Suriya. Amrozi bayangno khilafah ngebom wong Indo. Nih saya lagi seono bayi-bayi bintu-bintu bayangno khilafah. Rumangsane khilafah iku ora paten-patenan biyen. Kaya mang-mangan ngono tok karo dudut. Ini dulu paten-patenan. Kita jadi bangsa kita ini sudah menjadi bangsa yang enak. Lah bulan Asyura niku Sayyidina Husain dipateni kabeh. Saking galaunya waktu ini kumedeni mulo peristiwa Asyura dieling no ngangge jenenge bulan Suro. Jadi Asyura niku buntute jenenge Suro. Wong Jawa niku nek nyebut Arab kan saking jijik kok buntute tok Asyura Suro. Muhammad mat, Zainal Abidin bidin, Zainal Arifin ipin. Nah mulo wulan Asyura dijiluk Suro, wong Jawa ora man mantu karena apa ini bulan duka. Wong Jogja muteri beteng ora omong bulan duka ojo kokean lambe. Sing Solo ngetutno kebo Kiai Slamet nek kebune letong diusapne awak iki bulan duka ojo kokean dan wong Jawa nek wulan Suro gawe bubur merah putih, bubur abang tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Nek santri kiai ben eling sulan suro santunan anak ya yatim lho ngene iki lho. Lho kok iso ana sing ngarani wulan suro iki soal nyiroro kidul mantu, iku fitnahe londo. Londo duwe kiai anyaran ora kuat dadi kere melu londo jenenge ning Abdullah. Akhirnya pindah agama, nulis dua serat, satu serat Dharma Gandul Gatholoco, sing siji serat Sabdo Palon Noyo King Inggong. Sabdo Palon Noyo King Inggong jelas, no sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana King Kedhi diwalik ceritane niku. Sing kaping kali Dharma Gandul Gatholoco, Dharma Gandul niku nyeritake sak Dharma Gandul ndok loro niku sak Dharma Gandul. Gandul teng pundi teng Gatholoco? Gatholoco niku alok-alok wong Islam sunat gatule mlonco. Mula Dharma Gandul Gatholoco uripe sempurna nek petuk Dewi Perjiwati. Lah Perji niku artine kan niku. Lah di tengah perjalanannya Dharma Gandul kepethuk Nyiroro Kidul mantu Ulan Suro. Lho niku wis karangane wong gemblung niku. Niku tiyang bakaran pati mriko melu londo lho. Wong Jawa ngene iku lho. Nang ngono sak niki kathah sing melu-melu ya tahayul binah. Ulan Suro niku nek Nabi Muharram biasane ngumbah Ka'bah. Nah mula wong Jawa nyonto ora ditinggali Ka'bah ngumbah desa bersih desa tinggali keris ngumbah keris di awak tok adus Ulan Suro. Ya gitu dul ya paham man. Dene nek ana di dunung niku wong kepaten obor niku abot. Mula saniki mula santri niku nggih dielingno iki lho makame buyutmu kene. Soale siratal mustaqim niku ana siratal ladzina an'amta alaihim. Lho akhire awak dhewe dielingno awak dhewe iki nameng murid ulama. Nek murid Nabi langsung sahabat. Mula murid ulama iki biasa mawon panggonane ning desa, adzan telat, nah yo mbayi sik ning sawah. Ya dinteni sampai diuruki anjang lu ngono iki mbiyen nggih sing kula nggone iki jenenge sarung niki mbiyen klambine Nabi syar'un klambi sarung apa klambi syar'i berhubung nek dienggo ning Jawa ora iso dienggo tandur dienggo derep mula diketok-ketokane klambi syar'i dadi syar'un wong Jawa ora nduwe huruf ain duwe ning ngo mula syar'un dadi sarung, saruan tadi saru, sarungan lu ono dulu angel zaman mami ne. Terus aurate wong lanang iku baina sura war rukba antarane wudel karo deng dengkul mulo terus dilin dilinting begitu ono lintingane Allahu Akbar langsung nyan nyantol mulo takbir kiai biasa Allahu Akbar wis nyantol sing rati sarung Allahu Akbar kuatir mlo melorot mulo cekeli ning kene ngono to angin. Jadi ini cara-cara kayak begini coba. Jadi ini kan mesti ditempuh cara-cara seperti ini. Nek ora ya ora dadi. Ngoten lho. Dan ini jadi kita niki diulangi kali para sepuh. Sing kaya ngeten ngeten niki wis kadang wis ora ono sing jelasno. Akhire nopo? Iki jenengane pasar ilang. Kumandang akhire menjadi sepi. Bar salat terus lah illallah ora ono. Muridnya Nabi nih pikir meneng ini. Lah muridnya Nabi sahabat pikir meneng ini hati ini nang Gusti Allah. Lah wong jati serono jak meneng ya turu. Lah mula wong jati serono muni la la ilallah la la ilallah. Supaya napa? Makmume krungu nira nirake. Lah nek sampe kedap-kedap meneng-meneng tok. Ya makmume tak kok mau apa imam? Mbah ya ngono. Lah niki cara beragama di Indo. Nih, oh cokok terus kurang ono tuntunan. Kenapa mereka enggak punya pemahaman terhadap masa lalu yang utuh. Nah, mulai saat ini masjid ini warang sepi, apa-apa kancing mulutan raono, apa-apa raono, pujian raono, akhirnya uang sembahyang yang mulai. So itu kok beduk, ngeten niki. Pun itu beduk ya? Tumbas ke beduk. Iku ngeri nih waktu sholat zaman biyen sing paling banter niku be. Bedok, nenek ngarap, weh ngono krungu wong padang pasir gini, weh kalingan weh terus mulai teng mriki mbiyen dibeduk, dibeduki, terus bedok kata pensiun soalnya kalah karo sepi, speaker. Tapi speaker niku kadang listrike mati. Lah nek pas listrike mati tabuhan bedok, bedokmu ngono ta. Sesuk speaker bedok yo kadang ra kanggo wong lungo ning masjid di SMS. Saiki SMS wis ra kanggo lungo masjid di WA. Lah eranya beda tapi harus ada estafetanya tetap ana mulane kene iso to kok bedok nah, sadurunge mlebu masjid nek iso dikai kotaan ba banyu soalnya kadang wong ngawur mlebu masjid nyek nyek nyek nyek ngono pom ning nguyuh ngono tapi nek ana banyune mesti ijik ngono iso didelok kotore ngono iku banyu masjid iku iso digunakane wong gendeng karep sampean ra ngerti pas wetit tok. Yo kabeh ngono pas wete ATM yo teng glundung nek ra ngerti pas wete yo ra iso njikuk dhuwit ra iso metu. Lha sami nanti wong sak niku ngopo musyrik ora ngerti pas wete kok musyrik. Keris yo ono pas wete. Cekel ngene tok keris di pas wete. Ya iso I love you. Ning dok kudu ngerti password. Pas wete handphone ra iso dienggo nek ra ngerti password. Pas wete ATM isine dhuwit nek ra ngerti pas wete ora metu. Dong jambu nih di pas weti kena nggo tom. Tombo suket nih ngerti pas weti ya iso di nggo tom. Tombo. Tapi nek ora ngerti pas weti dadi loro gula. Eh dari iki ya. Dari iki lho fungsi Mas. Asik yo ngelingke menungso ben ora ana. Obor mula sesuk imame bareng teng mriki niki ya kudu santri. Nggih, kudu santri sing kira-kira Qur'ane iki sing ditakoni oleh Qur'an kondi ki mbiyen. Niki sakniki kathah wong ora gelem belajar karo anu langsung belajar karo ora karo kiai mo. Anu kathah wong alim ning ra duwe akhlak ora karo menungsa. Iki muridé Nabi sing ning kene ya kudu kaya ngene iki lho terbangan ngene iki. Nek Nabi langsung mbiyen ya asalamualaikum ya Rasulullah. Tapi ini sing teng mriki ra petuk sapa-sapa petuk kiai digawe seneng karo na Nabi mulo carane selawatan ya cara wong wono kiri. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah ya kudu ngono. Nek santri ngene-ngene iki ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban santri. Nek sing tuwek ya ya Nabi salam. Alah, kan. Sing seneng dangdutan ya, Ya Rasulullah salamun alik dadadeng dadadeng. Ya Rabbi asyaniwan adabataya ji. Ya uailal judi wal karami. Ya uailal judi. Ya uailal judi wal karami. Duhai senangnya pengantin baru. Dadadeng dadadeng. Sing seneng Jawa ya, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Anglia numpak. Nah, sing seneng Jawa ya. Jawa nang sing lagi putus cinta. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ya narap cerita. Loh, ini orang Indonesia yang ngono iku. Lah nggih. Yang Jawa yang ngono iku, rasa tetap apa. Salawat itu Jawa, lalu Nabi ya. Umat ini Jawa ya, minggu Jawa. Ini Arab, gue coro Arab. Ini Jawa. Dangdut, ya coro dangdut. Wayang raiso. Wayangi sing apik meng basa Jawa tok wayangi teke wong Jawa. Pindah bahasa Indonesia ya elek. Umumi kuncang kancing langit kelap-kelap. Oh, umumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip ya ora dadi. Ora iso wayang Indonesia Raya disalini basa Jawa ki ora dadi. Indonesia tanah airku, Indonesia lemah banyuku ya ora dadi. Adzan barang ngono ki rasa diganti, ndak bisa adzan itu diganti yo adzan sing ngono iku. Iya la salat. Yo adzan ganti dangdut rusak. Iya la salat. Nah, ya ora oleh, ndak boleh. Wah, wani bayari ora wani sepan. Lah bisa lho iku tapi nek selawatane biasa. Ana selawatan Jawa, ana selawatan Sunda. Ya Rasulullah salam. Assalamun alaik. Eslilin ma cece. Lah ya Sunda. Wong Kalimantan ya ya Rasulullah salamun alaik munalik ya Rafi asani wa daraji. Fataya je rotal alami. Ya uhailal ju, ya uhailal ju, diwal karomi, kota baru, gunungnya bamega, nah yang ngora. Cara Habib Syekh, ya beto mana? Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya nana, nikah. Kalau ni rono kokok-kokok sing raiso ni. Lah wong kono kiri ngerti selawatane Habib. Saya seneng, tapi ora ngerti karepe artine apa, ora ngerti. Mula saking senenge akhirnya nyumbang gendera. Ya ngene. Deh, ya iki khasnya Indo. Nis ya ora sadar dadi protes. Wah, pada protes. Lho wong Indonesia kadang ya gendera slang ya munggah. Gendera Iwan Fales ya munggah biasa mawon. Ono sing pro apa itu selawatan begitu berlebihan. Oh, apa selawatan nang joget? Wong seneng kok joget ra olah. Wong seneng ya bebas. Pacare adoh padha yes. Ya biasa. Ya nene. Ya. Wah, apa kalimat om cinta kok ya Rabbi apa kok anta Samsun anta Badrun. Ayo engkau rembulan, engkau matahari, jangankan terhadap Nabi, terhadap kekasih kita sing pesek we, engkau seperti purnama kekasihku. Apa ngono yo dosa yo ora. Ya Rabbi bil Mustofa balik maqasidana. Ya Nabi sampaikan hajatku. Lah yo iku terus musyrik. Nek kalimat mahabbah kamu lihat dari ilmu fikih seluruhnya musyrik. Lah saiki cara ngene, Dik. Hari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ayo musyrik no masalah padha sedino ae mati. Biasa kalimat cinta itu aneh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas kalimat cinta itu, yo ngamuk no. Ndasmu sama no gedene kembali ke rahim ibu. Tidak bisa itu dibakas dalam ilmu fikih, itu kalimat cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang kita kok Gusti Allah? Ingin cinta. Maka kadang kita ini wong-wong ribut itu gak boleh. Itu mesti lho wong senenge jarno toh, senenge. Orang namanya cinta ya begitu itu. Wong seneng kok dilarang. Musyrik ora sadi musyrik-musyrik ento wong seneng kok. Apa itu? Wis karepmu ya kowe ora tau ngerti mulo takok apa itu ae. Lah itu cara santri. Poso ya sami mawon, tapi kalau orang sini posone ora entuk metu omah nemen sering-sering. Wong Arab metu omah khusuk wong padang pasir. Kene metu omah ora khusuk wong penduk pelem. Perlu sampe mete, mulo turu. Bangane kok kan melek naumuso imin ibadatun turune wong poso iku ibadah. Akhirnya turu terus bareng turu terus sepi, kiai ning ning pasar tuku mercon. Mulane nek poso ben rame merconan dar. Maka Pak polisi ndak usah emosi nek enten mercon. Biasa mawon. Lho karena bagi santri mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Apa rewel, biasa mawon. Sami, lho wong Jawa ngene, tengah wengi turu ya digugah kok nganggo tok tik. Sahur ora sahur sak karepmu. Sahur ora sahur sak karepmu. Lho ya biasa mongke. Ning Mekah apa ngono? Ya ora eneng wong tengah wengi mesti tangi. Wong kabeh kepengin ibadah. Bar poso, halal bi halal. Lho ngono haji, wong Mekah ya langsung ning Ka'bah wong kampunge dhewe. Lah wong kene ngantrine 40 tahun. Mula latihan sik ning alun-alun Ponogiri. Lah baik Allah mahajar. Kabai triplek. Baru ngono diterno nang Solo sing ngeterno mlebu kebun apa mlebu asrama, sing ngeterno apa sing diterno mlebu asrama sing ngeterno mengkok kebun binatang kan biasa mau lha iku lho wong Indonesia. Maka kalau tidak memahami cara pandang seperti ini pasti kita akan ribut bahwa ini salah, ini musyrik, ini bid'ah. Wis toh, dadi wong Jawa wis rada cerewet. Para wali membuat gambaran keislaman dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Ora usah tak kelompat dhuwur. Tambah kon flat, tambah kon mati diwacana Fatihah ngono. Ora tutuk. Lah wong salat kowe maca Fatihah ora tutuk piye? Lah salat mayit tidak maca Fatihah lagi. Lah nek maca Fatihah nang wong mati ora tutuk, lah ngopo salat diwacana Fatihah salat mati? Ora langsung mati ya ngono ya orang. Wadang sakniki niku ribut urusan ra ketok kaya ketok. Apa Fatihah ditumung sak donya? Al-Fatihah ora tutuk. Iku ora urusanmu, Dul. Urusane sing ngedum. Urusanmu iku urusan maca Fatihah. Ora usah dadak mikir ora tutuk Fatihah sing njuk ditumung sak donya. Jone Fatihah nek urusan tutuk wong tinju e tutuk. Magnificent tinju wong siji ning lapangan Las Vegas, syuting wong siji unggahno satelit dibagi sak donya. Bagiane padha tutuk kabeh jenenge siaran lang. Langsung lu ngono wong Fatih karang ngandel iso ditu mesti wong iki ra duwe TV. Yo jembakas ngono-ngono kuwi, urip kuwi ayo dibakas ke depan ini seperti apa? Kaum muslimin ini seperti apa? Mikir rembulan aja ribut meng katok cingkrang ae ngopo kowe? Cingkrang yo karepmu, mbek klewer-klewer yo karepmu. Ning kaum muslimin mikir rembulan iki diapakno. Farmasi dunia, sistem ekonomi dunia iki ya pikiran arep rono. Ora mung sibuk bakas ngombe uyuhe unta ae. Kita ini kadang sak niki iki bali mundur kaya zaman kuno. Bakas perkara sing ora urusan, ora urusane. Ana wong mati lho gelem ngirim pang, gelem nyuguh tangga. Lah iso api-apie wong to niku. Tanggane teko disuguh. Ngono ora oleh lho, sing ora oleh lho sapa? Wong aku yang duit-duit beras dhewe, duit-duit tetet dhewe. Kowe nek medit medita ora sajak-ajak, ngono ta kok cewek. Ngono itu wong sakniki urusane aneh-aneh. Ana ngumbah keris musyrik jare sapa? Aja meneng ngumbah keris, ngumbah sepeda motor ya ora apa-apa. Ngumbah truk ya ora apa-apa, wong duwene keris umban. Cuman mosok ngumbah keris nganggo ringso kan ya ora usum. Lu mek ngono tok elok ribut to, ojo ribut to. Wong matimu dongakno. Wis dongakno, arep mbok online ke omah ya oleh. Muga-muga mlebu swarga ngono ya oleh. kok parane kuburane ya oleh, celono tangga ya oleh, tambahi sego ya oleh, tambahi yasin ya oleh, nek kepengin tamumu mulih keteken sak Quran waconen ya oleh, ning ramara sesuk meneh kedawan. Ngene kok napa saiki ora urusane ro ibet. Arep sembayange sembayang ora usah grayang-grayang cilik tangga. Wong sikil rangen kok grayang ngene malah jingkat. Motone kancamu iku lho motone sik tolah-toleh nek takbir ora usah ngene. Engko ndak kancamu iki nyetop apa ngono. Seko nang ngene Allahu Akbar ngene ora usah kesuwen sembayange. Lha Yasin, Allahu Akbar ngono ya ora apa-apa. Arep sak Quran wacana nek makmummu ora jeglek ya ora apa-apa. Tene urip iki agama iki wis enak ditata. Saiki wong iki gawe aneh-aneh. Ora urusane diurus, ora tutuk. Syirik, musyrik urusane Gusti Allah, ora urusanmu, Dul. Kafir, urusane Gusti Allah, ora urusanmu, ora bawa ribut. Mulakno ta yo, ya dadi wong biasa-biasa wae melu ulah lama rasa gaya melu sing dhuwur-dhuwur lho konsep. Biasa wong awake iki pangkate murid e ulah lama, ora pangkate murid e sahabat sampean. Sahabat iki ra nulis Quran wong apal. Tapi sahabat nulisno Quran kangge tabi, tabiin sing ora apal. Begitu berarti ngono tabiin gaweke titik ti, titik Quran di titik-titik iso diwaca. Sahabat apa tabiin sedo, tabi utabiin maringi sya, syakal fathah kasra dhamma. Sing maringi titik-titik Abul Aswad Ad-Duali, sing maringi syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Terus Quran diwaca wong siji-siji, sing wong Arab iso maca umpamine Quran bahasa Arab. Begitu tekan Andalusia wadduha mucone wadduhi. Begitu tekan Padang lakanudik lakanui. Tekan Sundo alladzina alladzina. Tekan Jawa alhamdu alkamdu. Ya hayu ya koyum yukayuku yuka. Yumu. Tekan Bali sirotol sirotol ladina namta alaihim. Tekan Bugis alaihim alaihing. Mula ono uang sing golek no ilmu bendo iso maca Quran. Damel ke ilmu atajwid fiqiro atil Quran. Sing nulis namini Abu Ubay Qasim bin Salam. Belum ono itu. Ono saya ono uang ya Allah. Ribut isi ribut barang lawas. Ribut perkoro jenggot. Ribut perkoro patu ireng. Ribut perkoro. Ya lah yong. Sing liane wis tekan mabur ning rembulan kene isi ribut. Kado cingkrang ya ramat. Ya itu lah. Mulane sesuk ning masjid kene kok ana wong aneh-aneh ngono kan lunga mawon iku. Ayo ning Jakarta iki saiki wong masjid iki nggowo kampanye pilgub kok piye? Di Jakarta kan gitu masjid iki nggowo kampanye nek melu kono ora tak sembayangi. Lha iki kapan? Mulane wis masjid iki masjid desa wis ngene biasa, masih bangunane kuwi bangunane kutho, gawe masjid cara ndi? Iso, ya ana tumpeng mlebu masjid barang ngene ora apa-apa biasa mawon. Sok kapan-kapan tak jelasno. Wis kewengen nggih, sok meneh. Lah jelasno lho iku indah nanti Islam itu akan indah dan regeng. Jadi makmur tenanan masjid niku. Innama ya'muru masjid Allah. Mula mboten innama yu'ammiru masjid Allah. Dah ya pinter. Jambi tenan iki. Jadi mula uang nek wis di masjid nggere wis di masjid iki berarti wis duwe dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan karek gelem rene apa ora ngono ta? Ya gelem mlebu apa ora, nek gelem mlebu pisan ya sesuk mlebu swargane rada lambat ngono ta. Lho kan diitung dhewe-dhewe to. Nek Sayyidina Ali ndi salatmu? Ya mlebu swarga jangkep. Nah iki ndi salatmu? Ngapunten, setahun pisan riyaya parkir kono sik. Ndi sembayangmu? Seminggu pisan Jumatan mundur parkir ngene ta. Nah, nanti begitu semuanya ini baru mlebu. Biasa mawon. Dawa enak. Wis ngeten mawon, matur nuwun ini, Pak. Pak Yanto nggih pun purun damelke masjid kali teng mriki tadi duwe masjid apik ya. Syukur-syukur sesuk niku masjid niku ben mangane ngono ya. Lho nggih. Lho langge Jumat ora mangane, rame bar Jumatan madang bareng. Ah merdeka. Nggih ta? Nggih. Langge ben Jumat wedhus siji, wedhus pinten sih wedhus? Paling 2 juta. Kone pinten sak juta wis cukup. Lho iku dikeki duduh sing akeh. Ben Jumat wedhus ngene nggih wetu sae niku. Alah, ngen kula masjid men Jumat wedhus. Biasa mawon, mulak tambah katar iki jenengan. Ya ngoten-ngoten nggih anu rembukan kali Bu Haji Yanto. Soale kudu rembukan karo bendahara nek wis kaya ngoten niku. Urusan soale urusan bendahara nek. Ben minggu dus. Nggih. Beres lan ngoten niku mawon. Nanggil gaya masjid sama anak kaya masuk pedus siji seminggu ben Jumat rai dengge ulah orang bayang kalau biar ini mikir numpak mobil kan ya numpak motor ini milih sing irit ini milih irit ini wah bilku irit aku nak tuku iso seorang tetapi ya iso kok begitu tuku mobil ya iso tuku bensin karena bensin yang ini kalau dianggap aja bensin itu. So bangun masjid lah bensin lah ya mesti semua kampung. Enggak tak? Biar melaku sikil bayangannya tuku bensin abot. Saya kira begitu duit motor bensin gampang. Biar air eking boros, no ya. Boros. Mau bensin ya. Lu motor kulon itu. Jogja merikin 1 juta bensin ini gua. Ini gua ya iso tuku kok gua. Lengke, motor kulon itu Jogja merikin ini 1 juta bensin deh. Petangnya pun 600 cc ya, biye. Dan ini memang petang sih, jadi gua kayak sak literit piro telulah saya mau piro ni gua gini tu ya iso kok apa mana game macam yang cuit 1.5 juta apa merong 1.5 juta tak kandangan kandangan ke agar Jumat terus nus ya Allah rame rame bar Jumatan mangan ba bareng nus rame lengke orang khawatir nek kula nggih to apa menah nek Bu Haji wis enteng ngono wae metu wis ngono glundung wedhus wis ana sekawang nek berjumpa ora anggaran wedhus ini pinten ta wedhus sing mriki sapa 2 juta lho 2 juta segone 500.000 beras ini sak karung bumbune 100.000 perampung niku. Pong kayu bakar kali ngetok ego leyo enak. Enten dapur umum memeriki, terus bening, Jumat, masya Allah. Rame rame masjid. Kita? Eh, cocok rek. Angker Jumatan re, rene lu ngono nih. Klopo paling 10 glundung. Klopo sak glundung 2.500 pun 5.000. Pinten? 5.000. Lah 10 kan gek 50.000. Lah sing marut kan tangga-tangga wis marut nene ae. Luwene lho, artinya duit tang yuto wis ben minggu. Wes. Beres nih. Sing penting duduwe akeh ngono. Nanti agar wong siji oleh rong glinding kan wis luwung anu agar koloe wedhus seneng rame-rame kita ah lho kan rame jare lha niku carane ngramekke masjid iki ya ngoten niku ya ngaji ya mangan ya nggih ya bocah-bocah niki nek ben malam Jumat terbangan ning kene lha kita berjanji ning kene. Ini baru Jumat ini gini berjanjian, yasinan, tahli, ahlilan, rame. Enggak pedus. Ya Allah, kalau orang bayang, satu-satunya masjid sak Wonogiri sing ono pedus menjino Jumat ya. Ya kene iki kira-kira, nggih ta. Lah sakniki kan ngirim duit kan buat angel to? Lah riyen kan ngirim duit kudu wonge moro wesel. Tadi kira-kira ngetik tok ini wis pindah duwe niku. Nggih napa meneh nek bakul weduse barang duwe reken. Rekene tak cepet niku. Bakul segoro, bakul berase di rekening, bakul klopone di rekening, bakul weduse di rekening. Niku wis ora tau ketok duwite sing penting pindah ngono. Tos. Ha, lho niku nek kira-kira nek sakniki ngoten wong zaman Nabi niku ya kata sing nanggung. Sokapat-sokapat sing sepuh-sepuh sing suge-suge ku nanggung. Dina Usman wedhus sakat, bendil ya tetep suge. Yen niku jeneng citaan. Gawan bayi ta kan. Wong nek gawan bayine suge ku ora iso mlarat ta kan. Tapi nek gawan bayine mlarat iku ya Ya kudu didimong karo sing su. Sing sugih kok. Ngene iki to. Tau mangat iki lho Pak Yanto. Mangat sedaya niki lho. Begitu bakas wedhus semangatnya mboten umum niki. Ya Allah. Lho masjid iki lho. Oh ngene iki masjid sak mene iki jenengan iki arek ngeramekno. Mungkin anu niku. Kyai Marjani sing ngelingaken. Ingetin ya nanti kalau hari Jumat udah kelim kambing belum. Oh. Wih, nang iki metumpenge ngono. Hidup persembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca kul. Kul hu ping 7. Falak ping 7. Lho kok wis ra ono iki. Oh, makan pedes. Tenangan. Dalam. Dalam apa? Khusyuknya orang jati serono itu ya begitu itu. Kalau enggak ada kambingnya malah enggak khusyuk. Kalau ada enggak ada kambingnya malah enggak khusyuk. Waduh, ra ono ambune. Lah, kalau ada kambingnya khusyuk karena sudah ada jaminan makan habis salat. Ah wis bar mangan wis ra mikir lunga. Mangan iki ngono malah khusyuk. Lah nek ra ono ambune wedhus malah. Aduh-aduh. Ngene, darul khairah tak pikir ana wedhus kok ra enak. Wes rugi ya dadah. Ngene ana ambune wedhus. Khusyuk Allah. Akbar. Alhamdulillah, ambu wedhus. Khusyuk kita. Lha kelas khusyuk jati serono itu kan kelas khusyuk sing penting wetenge warak. Khusyuk. Lho khusyuk niku macam-macam. Khusyuk niku ya ana sing ora ana panganan ra khusyuk. Ono salat khusyuk gara-gara padu karo bojone iki ya ana. Bojoku ya ana ya ana. Ana khusyuk ora ndek dhuwit ya ana ya Allah, ora ndek dhuwit. Ya lu dhuwit ya Allah. Tapi ya ana khusyuk niku nek ana panganan ya ana. Allah alhamdulillah ana dus. Allah Akbar ya suka-suka daya barokah. Masjid ini menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terbanyakan saya diri dari Allah. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hdina wa sahhil lana rahmatak wa dhakkirna wa yassirna min fadlika ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zarin 'inda baitikal muharram. Rabbana li yuqimu as-salata wa ja'al 'afwan minna warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun. Ij'al awladana dhurriyyatina talamidan ahli al-'ilmi 'alil khair. Allah ibadah Allah semoga ya mabrur ya abaina ummahatina masyayikhina wajdati wajdatina waljamil masyayikh ya anta wajazwaji mujam usul mufur masyukum wa mufir lahum arhamum wa afi ma'fu anhum Allah ma'adha mufir lana lahum Allah majal qabra mratam radil jinan Allah mazul rahmatah kujamil kumil Muhammadur Rasulullah haqqi ya dalam sulun ma'inna irja'i la rabbiki radiyatan marudiyah wa takhulifa ibadih wa takhulif jannati rabbana atina fi dunia hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد